Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan, diberikan kelonggaran waktu sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Agung Manunggal dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Teman-teman semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kajian fikih akan membawakan sebuah tema yaitu hukum syarak seputar MLM. Atau teman-teman sudah mengetahui bersama bagaimana kita akan membahas materi yang sangat menarik pada kesempatan malam hari ini. Untuk membawakan materi ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Tito Piastomo. Kemudian nanti teman-teman juga punya kesempatan untuk tanya jawab. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kajian fikih pada kesempatan malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ustadz Tito Priastomo terkait dengan tema kita hukum syarak seputar MLM. Kepada beliau Ustadz Tito Priastomo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di masjid yang megah ini untuk membahas dan juga mendiskusikan perkara yang cukup penting, yakni permasalahan hukum multi-level marketing. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum membahas permasalahan multi-level marketing, ada satu argumen yang sering disampaikan oleh kebanyakan orang, ya, untuk menghalalkan suatu transaksi muamalah dengan kaidah bahwasanya hukum asal muamalah adalah boleh, ya. Al aslu fil muamalat al hil atau al ibahah, sehingga seseorang tidak harus memikirkan, ya, secara rigid tentang transaksi-transaksi muamalah. Asalkan tidak dilarang, maka hukumnya boleh. Asalkan tidak pernah mendengar larangan tentang suatu transaksi, maka hukumnya boleh. Nah, ini suatu sikap yang keliru, ya, yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim adalah bahwasanya setiap amal perbuatannya itu disaksikan dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia harus memastikan bahwa setiap amal perbuatan yang dia lakukan itu diizinkan oleh syarak. Maka dia harus senantiasa mengikatkan diri dengan hukum syarak. Dalam arti kalau dia belum tahu izin dari syariat untuk melaksanakan suatu muamalah, maka dia tidak boleh terburu-buru mengatakan bahwa muamalah itu hukumnya mubah. Jadi kebanyakan orang mengatakan yang membutuhkan dalil itu adalah dalil ya, ketika akan mengharamkan atau ketika akan mewajibkan, itu membutuhkan dalil. Akan tetapi ketika akan memubahkan, itu tidak membutuhkan dalil. Asalkan tidak ada dalilnya, maka hukumnya mubah. Nah, ini suatu hal yang salah. Karena kalau kita baca misalnya kitab Al-Fikru Al-Islami mengatakan bahwa ibahah itu merupakan salah satu hukum syarak, dan hukum syarak itu harus didalili oleh dalil sam'i, walaupun dalil yang bersifat umum. Jadi untuk mengatakan bahwa sesuatu itu mubah, itu juga membutuhkan dalil. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan multi-level marketing, saya tidak ingin mendahului dengan definisi apa itu multi-level marketing. Meskipun definisi itu penting, akan tetapi mengingat fakta multi-level marketing yang begitu beragam, menjadi sangat sulit, menjadi sangat problematis untuk mendefinisikan apa itu multi-level marketing. Nah, kalau di hadapan hadirin semua sudah ada makalah, maka kurang lebih saya hanya sekedar mungkin menyampaikan beberapa poin yang ada di dalam makalah itu. Yang kalau saya punya versi komersialnya, hukum syarak seputar multi level marketing yang ditulis oleh Hafid Abdurrahman, sama isinya. Kalau pernah membeli buku ini, isinya sama. Ikhwan dan akhwat sekalian, karena mendefinisikan multi-level marketing cukup sulit ya, seperti mendefinisikan pisang itu apa, itu kan kita semua tahu bentuk pisang, tapi kalau diungkapkan dalam bentuk redaksi yang jami' dan mani', mungkin itu suatu perkara yang agak sulit. Maka saya sampaikan saja beberapa titik kontrol yang penting ya, dalam melihat MLM. Nah, kalau di dalam di pabrik itu ada HACCP. HACCP apa itu? Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, saya akan hanya menyampaikan beberapa titik kontrol saja yang mungkin perlu diperhatikan oleh hadirin sekalian. Yang secara umum disampaikan di dalam makalah tersebut oleh Ustaz Hafidz Abdurrahman. Hanya saya sajikan dalam bentuk yang mungkin agak berbeda sedikit ya. Ya, beberapa titik kontrol yang harus diperhatikan dalam menilai multi-level marketing. Poin pertama, mohon maaf ini slide saya lugu sekali ya, karena pada Jumatan baiknya. Baik, tentang akad keanggotaan. Ini yang pertama, titik yang perlu kita perhatikan pertama kali ya. Terdapat MLM yang menarik biaya pendaftaran bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam jaringan marketing perusahaan tersebut. Saya katakan terdapat ya, karena wallahu alam apakah ini berlaku bagi seluruh MLM atau tidak. Jadi ada perusahaan multi-level marketing yang mensyaratkan apabila seseorang ingin masuk menjadi member, ikut dalam jaringan pemasaran mereka, maka disyaratkan ada pendaftaran dengan menyetorkan sejumlah biaya. Ini masalah yang pertama. Nah, apa yang didapat oleh member ketika dia sudah memberikan biaya pendaftaran kepada perusahaan multi-level marketing? saya rinci, bisa semua atau bisa salah satu dari hal-hal yang saya rinci itu. Antara lain, yang pertama, orang yang mendaftar akan mendapatkan perlengkapan awal yang dibutuhkan sebagai member. Entah itu yang namanya buku panduan atau apa, saya belum, karena belum pernah mengikuti MLM, jadi saya tidak tahu. Ada yang mengatakan yang disebut dengan start kit, buku panduan, kemudian mungkin ada VCD. Nah, ini diberikan ketika seseorang sudah membayarkan pendaftaran di perusahaan MLM tersebut. Yang kedua adalah hak untuk merekrut downline. Artinya, kalau tidak mendaftar, maka dia tidak berhak merekrut downline atau merekrut member untuk ditaruh sebagai downline. Yang ketiga, hak untuk melakukan akad samsara dengan imbalan komisi jika member sekedar menjualkan produk. Saya tidak tahu apakah ada MLM yang seperti ini, MLM yang produknya itu hanya disalurkan begitu saja ke para member kemudian memberikan komisi. Artinya member tidak mendapatkan produk dengan membeli, akan tetapi hanya menjualkan produk dari perusahaan multi level marketing. Sejauh yang saya tahu ini tidak ada. Sejauh yang saya tahu, yang saya temui adalah hak untuk melakukan pembelian produk dengan potongan harga. Ya, jika member itu membeli produk dari perusahaan. Yang keempat adalah hak mendapatkan bonus, baik dari proses perekrutan ataupun dari transaksi penjualan. Artinya, kalau kita tidak menjadi member, maka kita tidak mendapatkan bonus dari penjualan, apalagi dari perekrutan, karena kita tidak menjadi anggota. Nah, inilah perkara-perkara yang didapat oleh seorang member ketika dia sudah menjadi membayarkan biaya pendaftaran, ya, sehingga dia menjadi member yang sempurna. Nah, biaya-biaya pendaftaran tersebut antara lain merupakan kompensasi dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi apa yang kita bayarkan kalau kita mau menjadi anggota MLM itu merupakan kompensasi yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan hak-hak tadi. Hak untuk merekrut orang lain sebagai downline, hak untuk melakukan usaha dalam jaringan baik sebagai maklar atau sebagai pengecer, ya. Pengecer, orang yang membeli produk kemudian menjualnya ke pihak lain. Kemudian membayar juga hak untuk mendapatkan bonus baik dari penjualan maupun rekrutmen. Nah, oleh karena itu pendaftaran sebagai member terhitung sebagai satu akad, akad, ya. Jadi transaksi kita untuk menjadi member suatu perusahaan MLM itu terhitung sebagai satu akad dalam kacamata Islam, sebab ia merupakan kesepakatan yang membawa konsekuensi, mengikat bagi kedua belah pihak pada objek yang disepakati. Artinya apa? Kalau transaksi membership itu dilaksanakan, maka perusahaan itu wajib memberikan apa namanya, hak-hak yang harus, yang bisa diakses oleh member. Nah, ini berarti akad, karena tasarruf ini membawa implikasi yang mengikat kedua belah pihak. Jadi setiap tasarruf, setiap akad adalah sebuah tasarruf, tapi tidak setiap tasarruf adalah akad. Baik, komentarnya adalah bahwasanya objek akad atau mahalul akad atau orang menyebutnya juga al-ma'qud alaih tidak sah menurut syarak. Ya, objek yang diakadkan itu tidak sah menurut syarak, sehingga akad membership ini batil. Kenapa demikian? Karena akad membership tidak terjadi dalam dua perkara yang disahkan oleh syarak. Jadi akad menurut Syekh Taqwidin An-Nabhani di dalam An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam dalam pembahasan tentang asuransi mengatakan bahwasanya akad itu hanya jatuh dalam dua hal. Yang pertama adalah barang atau beliau menyebutnya ain. Kemudian yang kedua adalah manfaah atau jasa. Kalau sebuah akad tidak jatuh kepada barang atau tidak jatuh kepada jasa, maka akad itu batil. Nah, beliau mengatakan wal 'aqdu syar'an yajibu ayyaqa'a 'ala 'ainin aw manfa'atin. Fa illam yaqa'a 'ala 'ainin aw lam yaqa'a 'ala manfa'atin kana batilan. Akad itu secara syar'i, wajib jatuh kepada barang atau kepada manfaat. Dalam bahasa kita jasa, barang atau jasa. Apabila tidak jatuh kepada manfaat atau tidak jatuh kepada barang, maka akad tersebut batil. Nah, sementara itu, akad pemakelaran dan akad jual beli serta janji untuk mendapatkan bonus dalam setiap penjualan atau dalam beberapa penjualan yang ditentukan itu sama sekali bukanlah barang atau komoditas yang bisa dijadikan sebagai objek akad. Ya, di situ permasalahannya. Jadi hak untuk menjadi seorang maklar atau hak untuk menjadi seorang pengecer itu dalam syariat gratis. Ya, tidak bisa dijadikan komoditas. Begitu. Ini menjadi kritik umum di seluruh ulama yang menulis tentang MLM. Kalau kita mau cari dalam internet ada beberapa istilah yang digunakan oleh ulama untuk mensifati menamai MLM ini. Salah satunya adalah at-taswik asyabaki, pemasaran berjejaring. Nah, itu. Jadi objek akadnya tidak sah. Dan kalau objek akadnya tidak sah, maka akad itu batil. Ya. Karena kita membayar untuk sesuatu yang bukan jasa dan juga bukan barang. Ya, akad yang sah itu misalnya tanah. Objek akad yang sah misalnya tanah ya. Tanah untuk diperjualbelikan. Ya, ini adalah objek akad jual beli yang sah. Manfaat misalnya seorang dokter yang bisa menyembuhkan atau merawat seorang pasien, nah, kemudian dia diberi ujroh atas jasanya, maka jasa itu sah untuk menjadi objek akad. Sebuah rumah menjadi sah sebagai objek akad untuk disewakan, ya. Seperti itu objek akad yang sah menurut Islam. Adapun kesempatan untuk bisa menjadi maklar atau kesempatan untuk bisa menjadi penjual eceran itu sama sekali bukan komoditas yang bisa dijadikan objek akad transaksi, ya, semacam jual beli. Maka ada ulama yang mendefinisikan multi level marketing itu sebagai pemasaran penjualan hak untuk melakukan pemasaran. Yang kedua, di dalam proses pendaftaran ini ada permasalahan dua akad yang menyatu dalam satu transaksi. Pasalnya akad keanggotaan telah menjadi syarat bagi akad samsara ataupun akad jual beli dengan potongan harga. Ya. Kalau kita tidak melakukan akad membership, maka kita tidak bisa melakukan transaksi, tidak bisa menjadi seorang simsar atau makelar dari perusahaan tersebut. Kalau kita tidak melakukan akad membership, maka kita tidak bisa membeli produk dari perusahaan tersebut dengan harga yang telah dipotong, ya, harga member. Itu tidak bisa kita akses kalau kita tidak menjadi member. Nah, ini menunjukkan bahwa akad membership samsara dan juga menjadi pengecer dari produk MLM itu, ya, mewajibkan kita, ya, untuk menjadi member. Berarti itu dua akad yang disatukan dalam satu transaksi. Nah, dua akad yang disatukan dalam transaksi ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Berdasarkan beberapa hadis yang dikutip dalam makalah itu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah, beliau mengatakan, Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli, dua jual beli dalam satu jual beli. Jual beli di sini sebenarnya yang dimaksud adalah umum, yakni akad, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Ahmad. Ibnu Mas'ud mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Rasulullah SAW melarang safqah, akad, dua akad, ya, di dalam satu akad. Dan hadis-hadis lain yang senada dengan ini, ada beberapa hadis lain yang senada dengan ini, yang intinya adalah melarang kita untuk melakukan dua akad dalam satu transaksi. Lantas pengertiannya seperti apa? Para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan pengertian hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dua akad dalam satu transaksi itu artinya menjual satu barang dengan dua harga. Menjual satu barang dengan dua harga. Misalnya laptop ini, misalnya punya saya, itu saya jual dengan dua harga. Maksudnya begini, jika Anda membeli secara cash, ya, maka saya jual berapa nih? Satu setengah. Gitu. Tapi kalau Anda membelinya secara kredit, maka saya jual 2 juta. Misalnya seperti itu. Nah, menurut jumhur ulama, transaksi seperti ini sebenarnya sah. Menurut jumhur, sah. Kita mengatakan ini kalau cash 1,5, kalau kredit 2 juta. Ini sah ketika apa? Ketika penjual dan pemberi menyepakati salah satu sistem yang ditawarkan. Oke, saya memilih yang cash. Kemudian transaksi berlangsung, ya, kemudian berpisah. Maka menurut jumhur ulama, ya, ini sah. Nah, ada sebagian kecil ulama yang melarang. Adapun yang disepakati tidak boleh adalah ketika dikatakan sepakat, akan tetapi tidak ditentukan mana sistem yang dipilih. Ya. Ini yang tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua, larangan shaqqatani fi shaqqah itu hanya berlaku pada bai'ul 'ainah. Jadi hanya berlaku pada bai'ul 'ainah. Apa itu bai'ul 'ainah? Bai'ul 'ainah adalah sebenarnya satu hial ya. Untuk melakukan, untuk menghindari riba nasi'ah. Ya. Jadi saya sebenarnya butuh uang, ya. Butuh uang. Sementara tetangga saya itu tidak mau memberi utang kepada saya kecuali dengan riba. Ya. Saya minta dia untuk mengutangi, kemudian dia mengatakan oke, okay, berapa butuhmu? Saya butuh 4 juta. Bagus, 4 juta. Dalam waktu 1 tahun tolong 4 juta ini dikembalikan menjadi 5 juta. Nah, maka saya tidak boleh. Saya tidak mau karena itu riba. Akan tetapi ya bukan saya lah, tetangga saya yang lain lah. Mensiasatinya dengan begini. Nah, baik. Saya enggak mau karena itu riba. Begini saja. Kamu punya laptop? Punya. Harganya berapa? Harganya 4 juta. Oke. Saya beli laptopmu 4 juta secara kredit. Ya. Boleh enggak? Ya, nanti mereka sudah sepakat. Nanti ya, setelah 5 tahun apa namanya, nanti setelah itu kamu beli atau gimana, kebalik ya. Jadi intinya adalah oh ya, kebalik Afan, saya yang punya laptop, saya punya laptop harganya 4 juta, kemudian dibeli oleh apa namanya, tetangga saya yang punya uang tadi, ya, tetangga saya yang punya uang tadi membelinya dengan 4 juta ya, secara cash ya. Kemudian saya membelinya lagi dengan harga 5 juta secara kredit. Bisa dipahami ya. Jadi karena saya ingin utang 4 juta sebenarnya, maka saya menjual laptop ini dengan harga 4 juta. Kemahalan enggak apa-apa. Tak jual 4 juta gitu. Nah, kemudian kan saya dapat uang 4 juta. Kemudian membeli lagi laptop itu dengan harga 5 juta secara kredit. Maka saya sudah dapat 4 juta, kemudian seolah-olah nyicil laptop itu selama 1 tahun menjadi 5 juta. Antara lain seperti itu. Nah, baik ulama tidak boleh. Ya. Ulama mengatakan tidak boleh. Kemudian ada yang mengatakan dua akad dalam satu transaksi itu artinya kamu boleh membeli rumah saya dengan harga sekian asalkan kamu menikahkan anakmu dengan aku. Ya. Nah, ini dua akad dalam satu transaksi. Jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya seluruh ulama, ada artikel yang mengatakan seluruh ulama mengatakan ini tidak boleh. Jadi kalau suatu jual beli itu terikat dengan akad yang lain, ya misalnya diikatkan dengan akad pernikahan, maka akad ini batil. Karena menyalahi hadis tadi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaqqataini fi shaqqah wahidah. Saya membeli motormu dengan harga 3 juta asalkan ya, engkau menjual mobilmu dengan harga 10 juta. Dan kalau tidak sepakat maka jual beli ini kedua-duanya tidak jadi. Maka ini yang disebut dengan dua akad dalam satu transaksi menurut sebagian ulama. Nah, menurut Syekh Taqdin An-Nabhani, di dalam kitab Syakhsiyah juz yang kedua. Nah, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan dua akad dalam satu transaksi itu adalah tadi, aku akan menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian asalkan engkau menikahkan anakmu kepadaku, bukan dengan harga sekian tapi menikahkan begitu saja. Nah, ini maksud dengan dua akad dalam satu transaksi oleh menurut Syekh Taqaddin An-Nabhani. Dalam kitab Syakhsiyah 2. Nah, perlu dipahami bahwasannya memang hadis ini memiliki penafsiran yang banyak. Akan tetapi para ulama, jumhur ulama sepakat, terlepas itu terkait dengan penafsiran hadis ini atau tidak, bahwasannya transaksi yang seperti tadi, saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian asalkan engkau menikahkan anakmu kepadaku, ya, jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh, ya, terlepas bersesuaian dengan hadis ini atau tidak. Begitu. Hanya saja menurut Syekh Taqaddin An-Nabhani, transaksi seperti itu adalah transaksi yang dimaksud oleh hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shafqataini fi shafqah wahidah. Dengan demikian, keanggotaan akad atau transaksi keanggotaan multilevel marketing, ya, yang membawa konsekuensi pada apa namanya akad samsaroh atau jual beli dengan potongan harga, itu adalah menyatukan dua akad dalam satu transaksi. Itu yang pertama, yakni apa namanya akad membership, yang paling tidak menurut di dalam buku ini, ya, ada dua masalah yang saya lihat. Yang pertama adalah objek akad atau ma'qud alaih yang tidak sah menurut Islam, dan juga adanya penyatuan dua akad dalam satu transaksi. Poin yang kedua adalah syarat pembelian produk dalam akad pendaftaran. Tidak semua LLM melakukan ini, tapi ada perusahaan MLM yang mensyaratkan bahwasanya kalau mau menjadi anggota maka harus melakukan pembelian sekaligus dalam akad pendaftaran. Jadi kalau Anda mendaftar maka sekaligus Anda harus membeli. Anda tidak boleh mendaftar kecuali dengan membeli. Nah, maka ini tergolong dua akad dalam satu transaksi seperti yang tadi dijelaskan. Maka hukumnya haram jika ada MLM yang mensyaratkan demikian. Apakah semua MLM menyaratkan demikian? Jawabnya tidak. Ada MLM yang tidak mensyaratkan pembelian di dalam akad pendaftaran. Poin tiga adalah bonus jaringan. Entah apapun namanya, ya, perusahaan-perusahaan MLM memiliki berbagai macam istilah, tapi intinya adalah kompensasi yang diberikan ketika seorang member itu berhasil melakukan perekrutan seseorang menjadi downline-nya, maka dia akan diberi bonus atas usaha perekrutan tersebut. Bahkan ada turunannya, yakni apabila orang yang berhasil dia rekrut itu juga melakukan perekrutan, maka seorang member juga akan mendapatkan bonus. Nah, komentarnya, merekrut seseorang menjadi anggota MLM, ya, jika akad keanggotaannya seperti poin 1, yakni komersialisasi akad, ya, menjual peluang untuk melakukan akad dan juga peluang bonus, maka tidak bisa dianggap sebagai samsaroh yang sah. Ya, itu memang samsaroh, tapi dia itu mereferensikan objek akad yang batil. Jadi mereferensikan objek akad yang tidak layak dijadikan sebagai objek akad. Nah, Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa di dalam perekrutan ini ada unsur maisir atau perjudian, akan tetapi dengan definisi tertentu ya. Salah satunya dijelaskan oleh Syekh Ziyad Ghazal di dalam kitab Masyru'u Qanunil Buyu' fi Daulatil Islamiyah, dan banyak ulama lain kalau kita searching di internet. Nah, di dalam kitab Masyru'u Qanunil Buyu' fi Daulatil Islamiyah itu Ziyad Ghazal mengutip definisi qimar atau al-maisir yang ditulis oleh Al-Mawardi. Ya, Al-Mawardi mendefinisikan sebagai sesuatu yang ketika seseorang masuk di dalamnya tidak akan terhindar dari dua kondisi, yakni untung jika dia mendapatkan harga, atau rugi jika dia harus memberi. Ya. Jadi ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Kalau memberi rugi, kalau menerima untung. Begitu. Anda bisa bayangkan kalau seluruh orang di dunia ini sudah ikut MLM. MLM yang seperti tadi, mengkomersialisasi akad pendaftaran, ya. Kemudian semua orang yang mendapatkan komisi syaratnya ya. Saya enggak mengatakan bahwa seluruh MLM itu memberikan komisi pada rekrutmen. Nah, jika seluruh orang di dunia ini telah mengikuti MLM yang mengkomersialisasikan rekrutmen itu, maka pertanyaannya, orang yang terakhir itu akan mendapatkan untung dari siapa? Ya. Orang yang terakhir direkrut itu akan mendapatkan untung dari siapa? Mau ngerekrut apa lagi? Ngerekrut sapi. Ya. Terus dia dapat komisi rekrutan dari siapa? Terus bagaimana uangnya kembali? Itu kalau sebuah MLM yang berbasis pada bisnis perekrutan. Dan kebanyakan memang seperti itu ya. Kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan produk itu hanya menjadi kedok ya, dari money game. Dari permainan uang. Pertanyaannya, kalau semua orang sudah ikut MLM, kemudian orang yang terakhir itu mau ngerekrut siapa lagi dan mau mendapatkan uang dari siapa lagi? Tidak ada. Maka dia rugi. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Mardi. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini termasuk qimar atau judi. Mungkin judi yang tidak ada di dalam benak kita ya, berbeda ya. Yang keempat adalah bonus penjualan. Ini perlu kita lihat juga. Ada perusahaan MLM yang memiliki ketentuan bahwa setiap member yang berhasil menjual produk, maka dia mendapatkan bonus. Ada dalam tanda kutip. Apakah semua atau sebagian, wallahu a'lam bishawab. Ada dua kemungkinan. Jika member adalah maklar tentang keberadaannya, wallahu a'lam, maka upah yang diterima maklar karena menjualkan produk adalah sah, karena itu komisi. Masalahnya, ada perusahaan MLM yang menyandarkan akad samsara ini dengan akad membership. Jika belum melakukan akad membership, maka tidak bisa melakukan akad ini. Jika faktanya demikian, maka itu penyatuan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana yang telah dibahas tadi. Jika member bagi perusahaan bertindak sebagai pembeli langsung, maka bonus yang diterimanya setiap menjual adalah hibah. Asalnya boleh. Hanya saja karena hibah itu tergolong aqad, maka tidak boleh ada ketentuan yang mengikat bahwa hibah itu menyatu dengan penjualan. Artinya setiap penjualan harus membawa konsekuensi hibah. Seperti itu. Maka berarti hibah menyatu dengan penjualan. Setiap penjualan berarti berkonsekuensi pada hibah. Maka ini penyatuan dua akad dalam satu transaksi, dan ini tidak boleh. Kemungkinan yang lain, jika bonus diberikan karena prestasi tertentu, nah, misalnya menjualkan produk dengan besaran yang ditentukan oleh perusahaan, maka hibah itu atau pemberian bonus itu tidak terkait langsung dengan jual beli. Ini yang disebut dengan ju'alah. Siapa saja yang bisa menjual 100 produk dalam 1 bulan misalnya, maka dia akan mendapatkan hadiah atau apa namanya bonus dari perusahaan. Nah, ini adalah ju'alah. Apa ju'alah telah dibahas oleh para ulama, misalnya ada yang mirip dengan ijarah. Ya, barang siapa yang telah menemukan unta saya yang hilang, maka dia akan mendapatkan kompensasi sekian ratus ribu, misalnya seperti itu. Barang siapa yang sanggup membuatkan sumur di samping rumah saya, maka dia akan saya beri hadiah berapa juta rupiah, misalnya seperti itu. Barang siapa yang berhasil mencapai nilai IPK 4,1 enggak ada 4,0, maka akan saya nikahi, misalnya seperti itu. Maka akan saya beri hadiah. Nah, ini ju'alah. Itu hukumnya boleh pada asalnya. Ya, ju'alah boleh-boleh saja. Hanya saja begini ceritanya. Sebenarnya setiap orang bisa menjual produk MLM. Ya, kita beli, kita jual. Ya. Misalnya saya bukan member, kemudian saya berhasil menjual 100 produk yang saya beli dari seorang member, kemudian saya jual lagi dan saya berhasil menjualnya 100 produk. Saya tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Kenapa? Karena saya bukan member. Berarti bonus ini terkait dengan akad membership. Berarti sekali lagi ini dua akad dalam satu transaksi. Tidak lepas. Wallahu a'lam bishawab. Poin 5, bonus yang diterima dari kinerja online. Ada perusahaan MLM yang membagikan bonus dari transaksi yang dilakukan oleh seorang member ke member-member lain yang ada di atasnya. Jadi bonus itu dibagikan kepada member-member lain yang ada di atasnya. Inilah yang memungkinkan member tingkat atas untuk memperoleh pendapatan pasif karena kinerja member di bawahnya. Nah, itu yang umum dilakukan oleh sebagian besar MLM. Dan disitulah karakter yang menarik pada MLM, yakni menawarkan satu skema yang tertentu dikaitkan dengan struktur jaringan pemasaran. Ya. Karena kalau tidak begitu, ya tidak ada asiknya, tidak ada uniknya MLM. Itu karakter khusus dari MLM. Akan tetapi skemanya berbeda-beda. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh MLM melakukan hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bagaimana hukum dari bonus ini? Kalau status member adalah makelar, maka bonus memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah komisi. Artinya, upah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, ya, karena berhasil menjualkan produk perusahaan tersebut. Maka dengan ini, ya, seorang upline tidak berhak mendapatkan upah atas transaksi yang dimaklari oleh downline-nya. Seorang upline tidak berhak mendapatkan upah atas transaksi yang dimaklari oleh downline-nya. Kenapa demikian? Ya karena itu jelas kerja yang dilakukan oleh downline. Dia tidak memiliki kontribusi apapun dalam hal ini. Kadang memiliki kontribusi misalnya ya mengajari bagaimana mengontak orang untuk bisa membeli produk dan sebagainya. Tapi kadang juga tidak. Kadang dilepaskan gitu saja. Artinya kontribusi upline itu tidak selalu ada, akan tetapi bonus itu selalu hadir. Ya kan? Seperti itu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan lain adalah kenapa upline itu diberikan bonus juga ketika downline berhasil melakukan transaksi? Ya. Karena upline dan downline itu dianggap sebagai jalur pemasaran. Yang menyampaikan produk kepada konsumen. Jadi talang begitu. Jalur ya. Jalur estafet yang menyampaikan produk itu sampai kepada konsumen sehingga setiap titik itu berhak mendapatkan komisi. Maka ini faktanya adalah samsara ala samsara. Setiap titik mendapatkan komisi. Karena samsara dalam Islam itu adalah menghubungkan antara akad ijab dengan akad qabul, dihubungkan begitu saja oleh seorang makelar, bukan oleh makelar menghubungkan makelar gitu. Tapi makelar itu menghubungkan antara penjual dengan pembeli, ya. Bukan menghubungkan antara makelar dengan makelar kemudian sampai kepada pembeli. Nah, akad samsara ala samsara ini tidak sesuai dengan fakta samsara yang ditunjukkan oleh syarak. Sebagaimana dijelaskan dalam makalah apa yang disebut dengan samsara itu. Kemudian, jika dianggap bahwa semua member melakukan kerjasama sehingga mereka berhak mendapatkan bagi hasil dari perusahaan, maka pada faktanya tidak ada akad syirkah, sehingga seharusnya tidak ada bagi hasil. Jadi bagi hasil di dalam Islam itu hanya terjadi dalam akad syirkah. Kalau tidak ada akad syirkah berarti tidak ada bagi hasil. Nah, sekarang permasalahannya apakah akad antara member yang satu dengan member yang lain itu syirkah atau akad antara seluruh member dengan perusahaan itu syirkah atau bukan? Kalau tidak pernah terjadi akad syirkah dan faktanya memang bukan syirkah, maka seorang member itu tidak berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan perusahaan atau atas keuntungan member yang lain. Karena faktanya memang bukan syirkah. Ya. Dan faktanya memang tidak terjadi akad syirkah. Wallahu alam, apakah ada MLM yang berbasis pada akad syirkah? Kalau ada berarti dia lolos. Tapi yang dituntut bukan hanya akad saja, tapi juga kinerjanya benar-benar mencerminkan syirkah. Ya. Kemungkinan kedua, kalau bukan komisi, itu adalah hibah dari perusahaan. Maka hukumnya boleh jika tidak menjadi aturan yang mengikat. Artinya apa? Tidak ada akad bahwa hibah itu wajib terikat dengan penjualan. Jika perusahaan tidak memberi bonus itu, maka para member tidak berhak menuntut. Itu namanya hibah yang tidak mengikat. Jika hibah itu wajib, bahkan menjadi ketentuan dari sistem, maka itu tidak boleh. Ketentuan itu rusak. Nah, kemudian kalau status member adalah pengecer, membeli produk dulu baru kemudian dia menjualnya sendiri, maka kemungkinannya hanya hibah. Jadi itu bonus itu hibah dari perusahaan. Ya. Jika tidak mengikat, maka tidak masalah. Jika menjadi ketentuan mengikat, bahkan menjadi sistem yang baku, maka tidak boleh. Nah, itu bonus yang diberikan kepada upline atau jaringan-jaringan di atasnya, karena kinerja dari downline atau kinerja dari totalitas seluruh anggota anggota MLM yang kemudian diakumulasikan menjadi keuntungan perusahaan, kemudian dibagikan kepada seluruh member berdasarkan kinerjanya masing-masing. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah harga barang yang mahal. Ini yang disebut dengan ghibn fahish. Tidak terjadi pada seluruh MLM, ya, tapi terjadi pada sebagian MLM. Artinya, produk yang dipasarkan melalui sistem MLM, ya, itu harganya lebih mahal dari harga pasaran. Atau karena jaringannya yang sedemikian rupa membuat harganya menjadi melambung jauh. Nah, ini apa yang disebut dengan praktek ghibn fahish yang membuat akad itu menjadi fasid. Nah, itu tidak boleh. Itulah kelima poin yang menjadi titik kritis, ya, yang patut kita cermati dalam kegiatan multi level marketing. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh multi level marketing terkena poin-poin yang saya sampaikan tadi. Akan tetapi, jika ada salah satu yang mengenai sebuah perusahaan multi level marketing, maka transaksi yang dilaksanakan atau kegiatan, ya, di dalam multi-level marketing itu sudah tidak benar menurut syariah. Wallahu a'lam bishawab. Agar untanya itu dinaiki sampai ke rumah, sampai ke Madinah. Contoh ini disampaikan juga oleh Syekh Yusuf As-Sabatin di dalam kitab beliau, ya. Saya lupa judulnya. Kitab beliau tentang jual beli itu. Disampaikan di sana tentang permasalahan syarat-syarat yang dibolehkan di dalam sebuah transaksi itu seperti apa. Jadi menurut beliau, ini juga dikemukakan oleh Ziyad Ghazali di dalam kitab tadi, Masyru'u Qanunil Buyu', bahwasanya syarat yang dibolehkan dalam suatu transaksi itu ada tiga. Yang pertama adalah syarat yang dikehendaki oleh akad, ya. Syarat yang dikehendaki oleh akad. Misalnya, jual beli itu mensyaratkan serah terima. Jual beli itu mensyaratkan bahwa barang yang dijual belikan itu hukumnya mubah. Jual beli itu mensyaratkan bahwa barang yang dijual itu merupakan milik penjual. Itu adalah syarat-syarat yang dikehendaki oleh akad. Maka ini wajib dipenuhi di dalam transaksi jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transaksi yang tidak dikehendaki oleh akad tapi tetap dibolehkan. Contohnya adalah pemanfaatan terhadap benda yang diperjualbelikan oleh penjual. Ya, misalnya seorang membeli unta dengan menjual unta dengan syarat atau dengan ketentuan unta itu akan diserah terimakan ketika dia sudah sampai di kota ini. Itu adalah satu hal yang boleh. Atau menjual rumah, ya, dengan ketentuan bahwa rumah itu akan diserah terimakan setelah dihuni selama 1 bulan atau sampai bulan apa namanya Mei misalnya, setelah bulan Mei boleh apa namanya kemudian dipindah tangankan gitu, dikosongkan. Nah, yang seperti ini boleh menurut Yusuf As-Sabatin dan juga Ziyad Ghazal. Artinya pemanfaatan terhadap barang yang dijual belikan untuk kemaslahatan pembeli ketika memang apa namanya disepakati itu dibolehkan. Seperti tadi contohnya. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah ketika syarat itu adalah akad lain seperti jual beli, ya, jual beli yang mensyaratkan jual beli, jual beli yang mensyaratkan sewa menyewa begitu, sehingga terjadilah dua transaksi yang saling terkait satu sama lain atau saling mensyaratkan satu sama lain begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian tadi Ustaz Heri. Ada yang ingin bertanya kembali? Ya, Ustaz, monggo. Namanya siapa, Ustaz? Ustaz Wahid. Ya. Minta tolong mic-nya. Ya, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin yang mau saya tanyakan terkait Ghabun Fahs tadi ya. Atau apa yang kelima tadi? Itu mungkin diperjelas di mana kebatilannya. Terus yang kedua terkait kalau setelah kalau ternyata akad dalam MLM itu batil, terus kemudian bagaimana terkait hukum keuntungannya? Apakah itu akan menjadi harta yang haram yang ketika dikonsumsi akan menjadikan darah dan daging manusia buruk ataukah sampai seperti itu? Dan yang terakhir kayaknya sudah cukup dua saja. Terima kasih. Ya, permasalahan dari Ghabun Fahis adalah bahwa jual beli itu harganya itu tidak normal. Artinya nyeleneh. Tidak sebagaimana yang terjadi pada umumnya, ya, misalnya membeli seekor ayam jago itu umumnya yaitu sekitar ayam jago ayam kampung begitu, mungkin 60.000 misalnya atau 70.000, ya sekitar itu. Akan tetapi ketika ada orang barat yang kemudian datang ke kampung kemudian merasa heran melihat ayam jago, kemudian ini harganya berapa? Wah, ini hewan langka, padahal ayam kampung ya, hewan langka, kemudian harganya 1 juta misalnya. Nah, itu namanya Ghabun Fahis. Permasalahannya adalah ketidaksesuaian antara jual apa harga yang disepakati itu dengan harga umum di tengah masyarakat. Itu ada pihak yang dirugikan karena faktor ketidaktahuan. Itulah ada larangan untuk apa namanya orang kota itu berjual beli dengan orang kampung yang jauh dari kota. Menurut Syekh Taqiuddin An-Nabhani, ilatnya adalah ketidaktahuan harga yang bisa memungkinkan terjadinya Ghabun Fahis. Ya. Jadi harga yang tidak normal yang memungkinkan seorang pembeli itu terzolimi. Lain hanya kalau memang pembeli itu memang senang dan suka dengan harga yang tinggi dan tidak peduli gitu. Itu memang tidak masalah. Kalau memang pembeli itu tahu bahwa umumnya itu 60.000 tapi dia ingin membeli dengan harga 1 juta, ya itu tidak masalah karena suka saja. Ya. Ada juga yang kayak gitu. Yang kayak gitu boleh disyukuri. Kalau ada. Nah, itu masalahnya. Kemudian apakah kemudian hartanya haram? Ya. Allah alam bisawab. Akan tetapi jika permasalahan poin satu tadi memang ada, yakni apa namanya, akad membership itu batil dan akad membership itu mengikat atau berpengaruh atau menjadi syarat dari seluruh transaksi yang ada di dalam MLM, suatu MLM, tidak semua MLM mungkin, suatu MLM, maka itu memang hasilnya berarti terkait dengan akad yang batil, dan itu akad yang batil adalah ya akad yang tidak apa namanya harta yang didapat dari akad yang batil itu memang tidak sah. Kalau itu jual beli, perpindahan kepemilikan itu menjadi tidak sah. Memang seperti itu. Perpindahan barang dan perpindahan harga itu menjadi tidak sah. Itu berbasis pada akad yang batil. Adapun rinciannya ya, misalnya jual belinya, itu memang kita pandang terpisah ya, kita pandang terpisah dari akad apa namanya, dari akad membership tadi. Jadi kalau akad membership, uang dari membership itu memang suatu uang dari transaksi yang jelas-jelas ma'qud alaihnya itu tidak sah gitu. Jadi uang dari membership itu haram gitu. Tapi permasalahannya selain kalau sudah jadi member kan jual beli, jual belinya itu sendiri kan apa namanya sah sebenarnya jual beli. Kita membeli sebuah produk dari seorang member MLM itu sebenarnya suatu transaksi jual beli yang sah. Yang tidak, yang bermasalah itu adalah penggabungan dua akad dalam satu transaksi, di mana akadnya sendiri itu yang batil, yang dilakukan oleh member. Jadi begitu prinsipnya. Menurut pandangan Syekh Taqiyuddin Al-Albani yang saya kutip tadi, penggabungan dua akad dalam satu transaksi adalah satu hal yang batil, bukan sekedar fasid ya, akan lebih batil. Ya. Kalau batil berarti tidak menghasilkan konsekuensi ya, konsekuensi yang dihasilkan dari akad itu oleh syarak dipandang batal, tidak berlaku begitu. Sehingga pemanfaatan dari sesuatu yang terjadi karena akad itu juga batal sebenarnya. Ya. Itulah pengertian dari sebuah akad itu batil. Artinya batal sehingga tidak berlaku dalam kacamata syarak. Kalau jual beli ya perpindahan barangnya tidak laku, tidak berlaku, perpindahan harganya juga tidak berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada pertanyaan lagi? Ustaz Farid dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan. Walaupun tadi kayaknya sudah sedikit terjawab, tapi karena amanah nanti enggak, maka saya sampaikan. Ustaz Bowo malam hari ini sakit sehingga beliau izin. Nah, tadi beliau titip dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah menjadi member MLM tapi pasif niatnya untuk mendapatkan harga murah? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjadi member tapi membeli produk MLM. Itu dua pertanyaan dari beliau. Terus yang kedua ini dari saya. Untuk makalah di sini ada tulisan tidak untuk diupload bebas di internet, ya ini mau saya ralat. Jadi ini ceritanya panitia salah mencetak makalah. Jadi mohon untuk dihapus saja itu kata-kata itu, karena ini bebas untuk diupload, dicopy dan disebar-sebarkan semakin baik, semakin banyak pahalanya. Nah, saya berharap itu dihapus saja, dicoret sekarang kalau bawa pulpen itu. Nah, karena memang semestinya ini draft yang kemarin barangkali ada revisi gitu ya, maka jangan diupload dulu, mungkin ada yang mau direvisi gitu ya. Nah, kemudian ternyata draftnya oke, kemudian cuma ganti tulisan aja, makalah pengajian fikih gitu kan. Nah, makalah pengajian Saqofah Islam ya. Nah, walaupun isinya sama persis ya. Nah, jadi mohon itu untuk dihapus sehingga bisa menambah semangat kita untuk menyebarluaskannya kembali. Semakin banyak semakin baik insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Permasalahan menjadi membership, menjadi member ya, dengan tujuan untuk mendapat harga yang murah. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya akad membership itu akadnya batil. Kalau membership itu memang atau uang yang dibayarkan pada saat pendaftaran itu memang untuk membayar jadi kompensasi dari hak untuk merekrut ya, hak untuk melakukan usaha, hak untuk mendapatkan apa, mendapatkan transaksi jual beli dengan harga yang lebih murah, dan hak untuk mendapatkan bonus. Maka objek jual belinya, objek akadnya itu adalah tidak sah. Sehingga transaksi membership itu sendiri kalau memang kenyataannya seperti itu adalah transaksi yang tidak boleh, adalah transaksi yang haram transaksinya itu sendiri, begitu. Sehingga kesimpulannya tidak boleh kalau memang akad membership itu seperti itu. Ya. Ada fakta lain bisa jadi berubah. Misalnya akad membership itu bukan untuk membeli atau bukan sebagai kompensasi dari hak merekrut, hak untuk melakukan usaha. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya akad membership itu membeli titik ya, atau membeli posisi atau membeli hak usaha. Jelas kan? Hak usaha dibeli. Dalam Islam untuk menjadi samsara atau menjadi simsar atau menjadi penjual, pengejar itu tidak membeli. Nah, itu berarti ma'qud alaihnya batil. Nah, kemudian yang kedua membeli produk MLM ya. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahannya memang ketika apa namanya? Akad dari membership itu batil ya. Akan tetapi itu adalah syarat ya. Kemudian ketika seorang member itu berjual beli dengan perusahaan, itu sebenarnya sudah perkara lain ya. Meskipun dia dilatar belakangi oleh akad yang batil, akan tetapi satu persatu apa namanya, transaksi jual belinya itu sebenarnya jual beli yang relatif wajar gitu. Sehingga kita membeli dari seorang member itu tidak masalah. Karena kalau kita lihat jual beli yang dilakukan sendiri itu sebenarnya benar-benar jual beli gitu. Itu kemudian udah ya? Sudah. Ya, kami beri kesempatan lagi, waktunya masih sebentar. Ustaz nakal dulu ya untuk yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini mungkin bukan MLM ya, tapi karena tadi ada apa namanya, mungkin ada hubungannya atau tidak, ini bisa dilihat di situ. Jadi umamanya nanti ada sebuah asuransi umamanya seperti itu. Asuransi saya sebut aja Simas umamanya, Simas kartu ya, Simas yang dia memberikan kartu kepada anggotanya. Otomatis kalau mau apa namanya ikut asuransi tadi kan harus jadi member juga. Tapi ini bentuknya asuransi. Nah di sana perusahaan Simas tadi memberikan fasilitas juga, yaitu berupa keuntungan dari kartu tadi itu dia bisa mendapatkan diskon-diskon di perusahaan-perusahaan atau di swalayan-swalayan atau di toko-toko tertentu yang diskon tadi hanya diberikan kepada pemegang kartu SIMAS tadi. Ya. Sedangkan untuk orang lain saja tidak diberikan diskon yang sama dengan pemegang kartu SIMAS. Seperti itu. Nah ini akad ini bagaimana? Ini mungkin beda dengan MLM ya, tapi ini mau saya tanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan kartu diskon itu memang menjadi objek perdebatan ya di kalangan ulama. Tapi kalau kita melihat buku Ziyad Ghazali, ya, di sana ada pembahasan tentang kartu diskon. Di sana dibolehkan kartu diskonnya. Nah, meskipun ini saya belum rasa yakin dengan itu ya, tentang kartu diskon. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita belum bisa memastikan bagaimana, saya sendiri ya belum bisa memastikan bagaimana hukumnya kartu diskon itu bagi saya sendiri gitu. Ya. Adapun kalau asuransinya itu kasusnya sama seperti akad MLM. Jadi asuransi itu permasalahannya adalah dia mengakadkan janji untuk menanggung risiko. Nah, ini juga bukan barang, juga bukan jasa. Sehingga akad MLM ini batil. Akad asuransi ini batil. Nah, permasalahannya di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan akad di dalam. Jadi ada dua akad itu tadi. Nah, misalkan saya memiliki sebuah barang yang itu transaksinya saya jual dengan cara boleh dibeli cash, dan cara yang kedua adalah boleh ditukar tambah. Nah, misalkan ditukar tambah ya, misalkan saya punya sebuah handphonenya A itu ya, kemudian boleh ditukar tambah. Misalkan teman saya itu handphonenya B, kemudian kita bersepakat, yuk tukar tambah gitu kan. Tapi kowe tombok, kamu menambahkan uang sejumlah sekian ribu rupiah. Itu apakah hal seperti itu diperbolehkan? Kemudian kalaupun tidak diperbolehkan, bagaimana caranya hal seperti itu karena itu sangat lumrah sekali deh, dan saya pikir untuk tukar tambah itu pun apa ya mubah, pernah mendengarkan bahwa itu mubah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang pertanyaan nomor 2, ini sedikit keluar dari konteks. Kalau misalkan yang dijual belikan itu kan tadi berupa jasa dan juga barang. Nah misalkan kalau yang diberi itu adalah sebuah sistem, sistem ya, sistem usaha misalkan, jadi itu franchise. Nah hukumnya sebuah franchise itu bagaimana? Nah ini juga masih menjadi pertanyaan bagi saya. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang franchise itu ada pembahasannya dalam bukunya Zaid Ghazali. Di sana dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, itu bisa bisa dibaca di sana. Ya. Kemudian untuk tukar tambah, ya. Saya belum mengetahui ada larangan tentang tukar tambah itu. Secara prinsip, ya, jual beli itu antarodin. Jadi atas dasar suka sama suka begitu. Nah, sehingga kalau sebuah handphone itu mau ditukar dengan misalnya saja mobil ditambah motor, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu, yang jelas tidak boleh, ya. Ya. Yang jelas tidak boleh itu adalah kalau tukar tambah itu dengan barang-barang riba yang enam itu. Nah itu jelas tidak boleh. Ya. Emas ditukar dengan emas, kemudian berbeda, ya, dan ditambahi handphone. Nah itu nggak boleh, karena itu barang-barang yang secara khusus tidak boleh ditukarkan secara tidak setimbang. Begitu. Dan juga garam, ya. Garam ditukar dengan garam, gandum, kemudian kurma, kemudian anggur, ya. Kemudian ada lagi namanya jewawut. Nah itu yang secara khusus tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kamu berikan kesempatan pada Ustadz Heri untuk pertanyaan untuk yang kedua. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua ini ada dua juga, Ustadz. Mudah-mudahan tidak berkenan untuk jawab. Yang pertama, kaitan dengan kesimpulan apa yang nanti atau berkaitan dengan hukum MLM secara umum gitu. Apakah dengan kaidah yang tadi itu ada indikasi-indikasi yang diharamkan tadi, apakah cukup kemudian kita menyimpulkan bahwa hukum MLM secara umum itu haram kecuali telah dihilangkan unsur-unsur haramnya, jadi diperbolehkan. Ini saya mendapatkan pendapat ini, menemukan pendapat ini dalam sebuah seminar. Jadi beliau menyampaikan salah satu hukum berkaitan dengan pemanfaatan air sungai yang kemudian telah dibersihkan dari unsur-unsur najisnya, maka kemudian air itu untuk dikonsumsi diperbolehkan dengan syarat memang zat-zat yang kemudian dikhawatirkan mengganggu kesehatan dan sebagainya itu bisa dihilangkan. Artinya beliau mengistilahkan dengan istilah najis dan mutanajis. Jadi air yang dibersihkan untuk air minum itu mutanajis, karena ketika sudah dihilangkan unsur-unsur yang najis ini kemudian boleh digunakan untuk minum dan sebagainya. Apakah MLM itu juga bisa dikatakan seperti itu? Karena ini tergantung dengan fakta juga. Makanya tadi ada, jika ada yang kemudian faktanya berbeda, itu diperbolehkan. Ini untuk nanti menghukumi secara rinci, Ustaz. Jadi ada kaidah seperti itu, apakah benar? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan maklar. Jadi setahu saya ada salah satu hal yang kemudian menyebabkan maklar memakalari-makalar itu diharamkan karena di sana belum ada perpindahan hak milik. Perpindahan hak milik. Jadi ini kaitannya dengan ketika kita di lapangan menjumpai ada satu perusahaan yang kemudian seorang member ini membeli putus dari perusahaan. Jadi ketika dia membeli kontan gitu, ini menjadi milik dia sehingga mau dijual dengan harga dan cara penjualan seperti apa setelah itu terserah member. Dan kemudian dibandingkan dengan satu perniagaan yang kemudian tidak tunai, istilahnya dengan inden. Kalau dengan inden, misal menjual, ada perusahaan MLM menjual sebuah mobil, jadi produknya mobil, Ustaz. Tetapi untuk mendapatkan itu Anda cukup membayar 10 juta, misal seperti itu. Tetapi untuk mendapatkan mobil Anda tidak perlu membayar 100 juta itu, cukup 10 juta plus merekrut, dan pastikan yang direkrut itu merekrut lagi, menyetor hal yang serupa dan sebagainya. Nah seperti ini berarti kan mobil ini belum beralih dari satu pemilik kepada pemilik yang lain. Artinya ini termasuk yang dijanjikan tadi, dan janji di sini yang diperjualbelikan, diakotkan. Ini kalau di sini kan kemudian kita bisa menemukan ada dua akad dalam satu transaksi, itu jelas. Kemudian ada makelar memakai makelar. Akan tetapi ketika pembelian itu putus tunai, ini kita bisa temukan perbedaannya. Jadi paling tidak ada dua fakta tersebut yang mungkin kami ingin mendapatkan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan bagaimana jika unsur-unsur atau perkara-perkara yang diharamkan itu dihilangkan dari sebuah MLM, apakah kemudian dia menjadi halal? Tentu saja demikian. Ketika sudah tidak ada yang haram, tentu saja dia menjadi halal. Masalahnya seperti itu. Hanya saja kemudian menjadi masalah, apakah ketika seluruh permasalahan yang kita masalahkan tadi dilucuti, apakah kemudian sebuah MLM itu tetap menjadi MLM? Ya, itu menjadi pertanyaan. Ya. Ketika tidak ada akad bonus atau tidak ada akad potongan harga yang tidak dikaitkan dengan akad membership, mungkin itu terjadi, tapi apakah itu masih menjadi MLM? Wallahualam bissawab. Kemudian permasalahan apa namanya bonus membonusi struktur, ya, itu apakah ketika dilucuti apa kemudian masih menjadi MLM? Nah itu membutuhkan penelaahan. Memang sejauh yang saya tahu memang sering ya orang yang menulis tentang MLM itu membuat pertanyaan, memang mungkin bertanya-tanya dalam dirinya gitu. Apakah ada MLM yang lolos dari apa namanya segala macam titik kritis yang disebutkan? Itu menjadi masalah. Nah, di sini di tulisan Ustaz Hafidz Abdurrahman juga dikatakan. Mana tadi? Namun jika ada MLM yang produknya halal, dijalankan sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar shafqatani fi shafqah, juga tidak mempraktekan samsarah ala samsarah, tidak ada aspek ghubn fahish atau terjadi ghubn fahish namun diterima, serta tidak menjadikan hibah sebagai satu kesatuan akad yang mengikat serta ketentuan hukum syarak yang lain, maka tentu MLM itu diperbolehkan. Begitu. Tapi ada pertanyaannya, masalahnya adakah MLM yang demikian? Nah, ini yang harus dijawab. Nah kalau ada ya tidak masalah. Begitu. Nah kemudian permasalahan ada MLM yang menjual produk kepada membernya itu emang selesai apa jual belinya itu ya. Apa yang ditransaksikan itu adalah jual beli, dan setiap member itu melakukan jual beli tunai ya. Artinya sah jual belinya, sudah terjadi perpindahan harga dan perpindahan barang ya. Kemudian si member itu menjual produknya kepada masyarakat, berarti kan tidak masalah. Dalam hal ini memang tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kita tidak bisa melakukan akad jual beli dengan perusahaan, sekali lagi permasalahannya, kecuali ketika menjadi member itu. Jadi akad membership itu memang palang pintu terbesar dalam permasalahan ini, karena itu menjadi menyatukan dua akad dalam satu transaksi. Misalnya ya, saya tidak menjadi member, kemudian apakah ketika saya berangkat menuju perusahaan atau apa namanya tempat yang menyetok barang perusahaan, apakah saya bisa melakukan transaksi sebagaimana member? Sementara saya belum melakukan akad membership. Nah, kalau saya bisa, berarti memang tidak ada apa namanya kaitan antara jual beli yang dilakukan dengan member dengan akad membership. Tapi kalau harga yang saya dapat beda, perlakuan yang saya dapat beda, atau mungkin tidak bisa mendekati tempat yang digunakan untuk menyetok perusahaan, saya hanya bisa membeli produk itu dari member, tapi tidak bisa langsung dari perusahaan. Berarti ada konsekuensi langsung antara membership dengan jual beli yang dilakukan oleh seorang member. Berarti itu dua akad yang jelas saling berkaitan. Nah, kalau kita mentabani pendapat Syekh Taqiuddin An-Nabhani, maka itulah yang dimaksud dengan shafqatani fi shafqah, yang diharamkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kita mengadopsi pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa shafqatani fi shafqah itu adalah bai'ul 'ainah lagi, dan tidak untuk baik-baik yang lain, jual beli yang lain. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi di dalam MLM. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Heri. Ya, masih ada waktu 10 menit untuk pertanyaan terakhir. Ya, moga Pak Ustadz Nakhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan di luar, boleh gak? Di luar MLM. Kalau gak boleh gak jadi sana ya. Wah. Oh ya, dibaca lebih enak. Ada sebuah hadis Rasulullah yang sering kita dapatkan atau sering kita dengar gitu ya. Manusia bersekutu atas tiga, yaitu air, api dan ladang. Ini tolong dijelaskan, air itu apa, api itu apa, ladang itu apa. Kemudian otomatis kan itu kan milik masyarakat, dalam artian milik rakyat. Kemudian itu yang tiga tadi dikelola oleh negara. Tapi yang sering kita lihat, contoh yang mudahnya aja, kita satunya adalah air. Nah, air ini kayak aqua ini kan sebenarnya yang kita sering minum ya, galon segala macam itu kan, itu bagaimana itu sering diperjualbelikan. Nah, gitu. Padahal itu jelas sekali air kan ya. Harusnya kan dikeluarkan negara, kemudian di harusnya rakyat mendapatkan secara gratis. Mini kalau negara tidak mampu ya paling enggak dapat biaya produksinya. Tapi kita lihat tidak hanya air itu dijual belikan, juga harganya juga bervariasi, bukan negara yang mengelola. Itu dari segi air saja. Nah, ini saya pertanyaan saya, apakah itu boleh atau tidak sebenarnya seperti itu? dan ladang itu bagaimana, kemudian api itu bagaimana. Mungkin itu aja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya memang jauh sekali. An-nasu syuruka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Al-ma' di situ ya memang air. Al-kala' itu memang padang penggembalaan, padang rumput yang digunakan untuk memberi makan hewan-hewan ternak itu. Kemudian an-nar itu ya api. Nah, kenapa di situ dinyatakan demikian? Karena ada ilatnya. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Albani dalam An-Nizam Al-Iqtisadi, ya, pada suatu saat ketika di Irak, di sana atau di daerah mana saya lupa, di sana dibolehkan orang-orang untuk memiliki sumur. Artinya ada sumber air pribadi, ya, sumber air pribadi di tiap-tiap rumah itu ada, nah, begitu. Maka disimpulkan bahwa larangan atau berserikatnya manusia di dalam air, padang gembalaan dan api itu karena memiliki alasan. Alasannya adalah ketiganya itu merupakan kebutuhan publik, ya, yang tidak kalau dikangkangi atau dikooptasi oleh salah satu pihak, maka kepentingan orang banyak akan terganggu. Begitu. Itu inilah atau alasan kenapa air, padang gembalaan dan api itu menjadi kepemilikan bersama. Nah, ketika air, api dan padang gembalaan itu sudah tidak menjadi permasalahan publik, ya, seperti di Australia, ya, setiap orang itu punya berhektar-hektar tanah gitu, sehingga padang gembalaan pribadi itu luas, gitu. Yaitu menjadi milik pribadi dan boleh dimiliki pribadi. Begitu pula air, kalau di Jazirah Arab air yang mahal gitu, yang ada di sumber-sumber air itu sedikit, tidak setiap rumah itu memiliki sumber air, maka itu menjadi kepentingan publik, sehingga tidak boleh ada orang yang mengangkangi sebuah sumber air. Lain halnya di tempat lain yang air itu melimpah dan setiap rumah itu bisa punya sumur, ya, maka boleh setiap orang itu memiliki sumur pribadi dan air pribadi begitu, karena ada ilatnya. Konsekuensinya ini bisa menular kepada komoditas lain yang tidak disebutkan tapi memiliki kesamaan ilat. Misalnya apa? Kita sama-sama punya kepentingan terhadap apa ya? Jalan misalnya, meskipun jalan lebih jauh, maka tidak boleh ada yang kemudian mengangkangi jalan, kemudian menghalangi orang lain untuk mengakses kepentingan memanfaatkan jalan tersebut. Itu permasalahannya. Nah, kalau air, tapi bukan berarti bahwa air itu berserikat itu tiap orang tidak boleh memiliki air sendiri. Boleh kita mengambil seperlunya kemudian dibawa pulang, itu boleh. Kemudian airnya itu kita jual juga boleh, ya. Yang tidak boleh adalah mengangkangi sumber air itu. Yang tidak boleh adalah mengangkangi sumber air. Maka kita buat perusahaan air minum kecil-kecilan yang diambil dari sebuah mata air itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika sebuah perusahaan itu mengangkangi sebuah mata air, ya, sehingga akses masyarakat sekitar itu menjadi terhambat. Nah, itu menjadi masalah. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya untuk kajian fikih pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan informasi yang baru untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi kajian fikih untuk minggu depan dengan tema yang berbeda. Marilah kajian fikih pada kesempatan malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.